إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kembali apa yang kita baca dari kita. Jadi di syarah kita di Tauhid terus oleh Bapak Ibu Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث عن عائشة رضي الله عنها وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدا من التمس رضا الله بسخة الله بسخة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس Barang siapa yang mencari ridho Allah kemudian mengakibatkan murkanya manusia, maka Allah SWT meridhoinya dan Allah SWT akan buat manusia untuk meridhoi dirinya. Waman iltamasa ridan nasi bisafatillah sakitallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT akan murka kepadanya. Dan juga Allah SWT membuat manusia murka kepadanya. Kalau Ibn Hibban kisahi dia kata Ibn Hibban dan dari sini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Al-Jami. Qala Syekh rahimahullah ta'ala Syekh Al-Albani dalam sanad global dalam hadis tersebut, yukbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis an أَنَّ مَنْ طَلَبَ رِضَى اللَّهِ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَلَمْ يُبَالُ فِي سَخَطِ النَّاسِ وَغَضَبِهِمْ وَمَا يُوَجِّهُونَهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِهَانَةِ وَالْغُضُوبِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُرْضِي عَنْهُ فَسَيَنْزِلُ مَحَبَّتَهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang mencari ridha Allah dengan merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak peduli dengan berakibat manusia marah kepadanya, dan dia tidak peduli manusia murka kepadanya. Dan juga dia tidak peduli manusia memberikan kehinaan kepadanya, pelecehan kepadanya, merendahkan dirinya. Maka sesungguhnya Allah SWT akan ridha kepadanya, dan Allah SWT akan mencintai dirinya. Dan Allah SWT membuat manusia yang dulu, yang dahulunya benci, yang dahulunya marah, yang dahulunya melecehkan, merendahkan, maka Allah SWT balik hati mereka menjadi mencintai dirinya, menghormatinya, memuliakannya. Bagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di awal-awal Islam? Tidak ada manusia yang dibenci oleh musyrikin Quraisy, masyarakat Quraisy, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengikutinya. Dengan celaan, hinaan, pelecehan, menyakiti, memusuhi, mengintimidasi, memboikot. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, perlakuan yang demikian tidaklah membuat semangat diri mereka untuk tetap bersabar, berpegang teguh di di atas dakwah tauhid. Sampai-sampai mereka terancam. Dan tetap saja bersabar. Melalui atau dilalui berbagai tantangan, keresahan, kesulitan, kepayahan, kesakitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dan para sahabatnya bertahan di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun, menanggung berbagai kesedihan, keresahan. Mereka membenci Rasulullah SAW, baik orang tuanya, orang mudanya, wanitanya, anak-anak kecilnya. Karena mereka telah dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan. Namun Allah SWT akhirnya memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan kepada Al-Haq, kepada orang-orang yang mengusung dan memperjuangkan Al-Haq. Dan tentunya Allah SWT melindungi dan menjaga Al-Haq. Sehingga setelah di Madinah, banyak para sahabat yang mulai berpikir membuka hati mereka, membandingkan kebaikan-kebaikan ajaran Islam, ajaran Tauhid, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan adat kebiasaan mereka, ajaran mereka yang diwarisi dari nenek moyang dan adat kebiasaan yang sangat buruk. Sehingga pada akhirnya mereka terbuka, dibuka hati oleh Allah SWT. Mengakui keluhuran dan ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi dan mulianya syariat Islam, aturan Islam. Sehingga pada akhirnya maka Allah SWT buat hati-hati mereka dirubah, yang dulunya sangat benci, sangat memusuhi, akhirnya menjadi sangat mencintai dan sangat membela. Jika mereka berubah, tidak ada manusia yang paling dicintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka siap mengorbankan segala apa saja yang mereka miliki. Jadi harta, tenaga, waktu, pikiran, bahkan nyawa untuk menjaga al-haq, memperjuangkan al-haq dan membela al-haq dan orang-orang yang mengasung al-haq. Sehingga Allah SWT selamatkan mereka dari kehinaan, dari kegelapan, dari kesesatan, menuju cahaya, menuju hidayah, menuju al-haq. Amma man hawala ridan nasi walau kana dhalika ala isabikti fa inna Allah subhanahu sayyishtu alaihi wa sayyaziru bagda dhalika syahs fi kulubi nas uqubatan lahu binakidi qasdihi wal waqi'i yashadu lidari. Adapun orang yang berusaha mencari keridhaan manusia walaupun harus bertentangan, berseberangan dengan agama, dengan syariat, sebagaimana orang-orang yang mencari ridho manusia, berpikir keras bagaimana caranya Islam ini diterima oleh orang-orang barat, diterima oleh orang-orang kafir, diridai oleh orang-orang kafir. Sehingga mereka berani merubah agama dengan menciptakan persatuan agama, menyamakan antara agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Menuruti kemauan orang-orang kafir, disamakan antara hak laki-laki dan perempuan, agar mereka ridho. Apa yang dimaui oleh orang-orang kafir maka dilakukan. Sehingga mereka menyatakan Islam itu agama yang fleksibel, bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat, bukan agama yang kaku. Islam itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga Islam dahulu dan sekarang beda. Syaratnya di zaman unta dengan zaman sekarang bisa disesuaikan. Mereka mencari ridho orang-orang kafir. Sehingga diciptakanlah apa? Islam liberal, bebas. Mau ini, mau itu, mau memilih. Nasrani atau Yahudi silakan. Mau memakai kitab-kitab suci, kitab-kitab yang lainnya silakan. Mau berkeyakinan ini dan itu silakan. Bebas. Tidak terikat dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tercipta Islam liberal bebas. Pada orang-orang yang membuat Islam yang seperti itu, pada hakikatnya mereka tidak akan mendapatkan ridho dari orang kafir. Walam tarzangka Yahud wa Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho oleh orang Yahudi dan Nasrani terhadap kalian agama kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Sehingga tatkala mereka diridai oleh orang-orang kafir secara zahirnya, maka di waktu itu juga Allah SWT murka kepadanya dan Allah SWT akhirnya balik. Yang dahulunya memuji-muji, menyanjung-nyanjung, sebagai seorang ulama kontemporer, maka Allah SWT murkai. Dan Allah SWT rubah. Allah SWT akan merubah hati-hati yang dulu mencintai menjadi benci. Ini bentuk sebagai iqab, siksa dari Allah SWT. Sehingga orang-orang yang berusaha merubah-rubah agama Allah, syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW, demi mendapatkan keridhaan manusia, maka Allah SWT hendakkan mereka. Dimasukkan ke dalam kategori orang-orang ahlul bid'ah. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang sesat, yang tidak mempunyai kehormatan, sehingga pada akhirnya mereka bukanlah mendapatkan ridho manusia, bahkan mereka mendapatkan murka Allah dan murka manusia. Yang bisa diambil di dalam hadis tersebut, Allah yang pertama isbatu sifat ridha lillah, ditetapkan adanya sifat ridho untuk Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang bertakwa, orang-orang beriman, ahli tauhid. Nasanya anna tamasuka bid-din sababun li ridallahi wa ridha'in nas. Yang kedua, berpegang teguhnya seseorang dengan agama ini menjadikan sebab mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ridha manusia. Pada awalnya manusia memang tidak ridha. Ya senang, isi, apa lah, paling-paling, gak boleh, keluar-keluar, gerongsong terus, kayak hitam-hitam, kayak kendruh, begitu, awal-awal seperti itu. Hantu, itu, mungkin hanya sementara saja. Lama kelamaan, mereka akan berpikir dan mengkaji ulang. Lama kelamaan mereka akan mengetahui kebenaran dan kebaikan yang Allah SWT letakkan syariat kepada manusia. Sabar. Uang kawan ngaji terus, tapi kata dunia lama-lama Allah SWT balikkan mereka. Oh, ternyata yang benar seperti itu. Salisah tahrimul mujamalah ala hisabiddin. Haramnya membuat basa-basi dengan menselisihi agama. Tidak berlaku tegas, menampakkan kebenaran. Orang suka atau tidak suka seperti ini, ini namanya tidak basa-basi. Seperti ini sunnah, syariat, seperti ini. Tidak usah ragu-ragu. Orang mau bilang apa, terserah. Allah yang isbat sifat sakati juga ditawarkan adanya sifat Allah SWT murka. Tentunya kemurkaan Allah SWT sebagai balasan atas perbuatan kemaksiatan terhadap Allah SWT. Dan dan sifat mereka ini bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafasa al-mujahanatu fiddin sababun li sakhatillah. Al-mujahanah, basa-basi, tidak terus terang, atau bahkan berlagak mengikuti mereka, berlagak mengikuti orang-orang kafir dengan menselisih syariat, ini menjadikan sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Islam itu agar diterima oleh orang-orang awam? Kita sangat pelan-pelan, kita mengikuti acara-acara mereka yang seperti ini, bukan akan membimbing kepada kebenaran, bahkan kita akan larut mengikuti gerak mereka. Ikut acara-acara mereka yang menyimpang dengan tujuan berdakwah, tidak bisa. Berdakwah di jalan Allah dengan apa? Tidak mengikuti kesesatan penyimpangan mereka. Saya anak guru kan, betasrifah, pegang babukan dia dilah, kuasanya hati dan berbolak baliknya hati, maka hati itu cinta atau benci. Maka semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dahulunya membenci, maka bisa menjadi cinta. Coba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia sebenarnya. Munasabatul hadis ilal bab, usul hadis ini terhadap bab. Esudara terhadap salat tahri mitar kisahin min ta'atillah khawfan minan nasi wa talabu ridahum. Dari sini menunjukkan haramnya meninggalkan sesuatu dari ketaatan kepada Allah dalam rangka takut kepada manusia dan mencari riba mereka. Sehingga tidak boleh kita meninggalkan kewajiban, meninggalkan ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka mencari riba manusia. Kemudian saya tentang hadis ini terhadap keseluruhan hadis yang terhadap Muhyid. Ya sudah latihan hadis sama wujubi ikhlasil khawfi lillah. Jika yakunul khawfu na'an minal ibadah wa syarifun ibadah dan ibadah ilaih syarifun. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya memurnikan takut hanya kepada Allah SWT. Karena takut ini adalah bentuk ibadah. sehingga memalingkan ibadah kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Wallahu ta'ala surah barakallahu fikum sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.